PT Purnama Riko mempersembahkan sebuah kelakar yang lucu dan yang ringan berjudul Nol Bengkak bersama grup lawak Quartet S dengan para pelaku Jati S, Joko S, Bambang S, Bagong S. Nah, selamat mendengarkan sambil tertawa. Hari ini kita prei. Prei lagi. Baik itu. Kola itu kalau banyak preinya bagus. Menambah vitamin untuk murid itu. Ya, maksud kita ini hari ini ada guru satu yang bebas. Oh, Pak Guru itu. Iya. Sudah bebas ya sekarang ya? Bebas ya. Iya. Memang saya itu sama guru itu paling cinta saya itu. Wah. Guru sekolah kita itu sabar-sabar gitu. Wah, biasa. Iya, kemarin nyontek gak apa-apa. Iya. Masa nyontek gak di... Kemarin itu kan ada pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, Pak Guru ya. Yang bebas itu. Itu ada pertanyaan, kalimatnya itu ya. Ditulis? Ditulis, ya. Ya, Pak Guru yang nulis? Oh, bukan, istrinya. Ya, Pak Guru kok. Iya. Nah, itu waktu itu pertanyaannya. Si Joko mencuri kayu. Itu. Oh, iya. Ah, aku enggak, terus tanya, kalimat apakah ini? Kan begitu? Oh, ditanyakan sama Pak Guru. Ah, aku tarik itu sontekan. Oh, kamu enggak bisa kalimat itu apa enggak gitu? Enggak bisa, saya tarik dari bawah bangku itu ya. Hmm. Pelan-pelan, keliru pelajaran agama. Wah, keringat keluar waktu itu, padahal waktu sudah hampir habis. Padahal buku sudah ditarik? Yang saya tarik pelajaran agama. Saya jawab soal itu. Gimana? Joko mencuri kayu adalah kalimat tak tarik haram. Iya. Ah, kan jawabannya haram itu. Iya, orang buku agama yang ditarik. Iya. Nah, gurunya diam saja. Ya, iya. Ayo terus-terus ken. Soalnya kan saya pikir ya, ilmu tanpa agama adalah buta. Wah, bagus ya. Ya. Buta tanpa keliru. Ilmu tanpa agama adalah buta. Iya. Agama tanpa ilmu loh, adalah lumpuh. Wah, kasihan ya. Kasihan tuh kalau sampai lumpuh itu. Lunda. Ini ibaratnya. Jadi jangan ilmu tanpa agama adalah buta. Iya. Kalau buta tanpa... Tanpa ilmu. Tanpa ilmu ya, buta ngamuk. Ada buta ngamuk kamu nih? Ya, enggak pakai ilmu. Wah, itu lagi pelajaran bahasa Inggris itu. Wah, itu paling seneng aku. Wah. Kok senengnya latar belakangnya? Kok seneng? Pacarku dulu kan hilang di Inggris tuh. Makanya saya terkenang terus pelajaran bahasa Inggris tuh. Oh. Wah, itu gurunya kan wah cantik gitu ya. Oh iya. Terus saya ditanya. Ditanya. Bambang. Mau begitu. Enggak, kalau bahasa gurunya wanita tau. Orang Inggris itu kan hidungnya agak panjang-panjang ya. Iya. Di suara itu mengalun di dalam. Tapi kalau gurunya wanita ya enggak Bambang. Enggak gitu. Paling enggak ya Bambang. Iya gitu kira-kira. Orang wanita. Nah itu ditanya saya itu. Gimana? Bambang, what is the English from kepala? Kamu jawab. Aku jawab, kepala is head. Gitu. Head gitu. Bagus ya. What is tangan? Oh, tangan. Tangan is hand, aku bilang gitu. Oh, iya. Ah, terus bu guru waktu itu nunjuk perutku. What is this? Gitu. Perut besar ini ditanya. Oh, aku bingung apa perut itu ya. Aku bilang, this is deposito, ya. What is deposito? Deposito is like tabanas. Iya. Ini kan simpenan di sini ini. Iya. Tapi kan iya ya simpenan ya. Ya itu saya pikir-pikir enak juga. Inggris ya senang. Inggris juga senang. Orang saya dengar kabarnya guru kita bahasa Indonesia ini bebasnya itu kira-kira 100 tahun. Prei-nya? Iya. Gurunya prei 100 tahun? Iya. Muridnya keluar ya kakek-kakek kok. Lah, tapi kamu kok bawa alat-alat itu? Itu nanti saya pikir ya, kalau kita sudah naik kelas, lulus itu, iya. Saya pikir saya pendidikan paling enggak mau sekolah di luar negeri aku ini. Oh, bagus, bahasa Inggris sudah ada dasarnya. Cuma ya. Begini, mau ke luar negeri itu aku kasihan sama pacar ini. Loh, kok bisa kasihan? Pacar aku sekarang kan kelas 3 SMA aku. Pacarku masih taman kanak-kanak. Ini yang memelihara siapa nanti ini? Lah orang tuanya lah bisa diserahkan. Ini sementara saya titip. Nanti kalau saya pulang sudah besar lah. Tinggal bagaimana? Iya, cuma kasihan soalnya saya itu sudah pacaran dengan dia itu mulai kecil ya. Mulai kecil. Katanya belum lahir sudah pacaran. Oh, mana bisa kok. Enggak. Maksud saya itu perlu perjuangan gitu loh pacaran ini. Lah terus kamu ke luar negeri itu lah terus. Nanti dulu tuh cerita ini pacar saya ini gimana dulu. Nanti kalau memang aku keluar negeri, aku titip mertuaku peliharaan gitu. Ya, pacarmu apa mertua? Pacar apa? Saya yang bawa, kamu mertuaku aja yang bawa. Kenaan kamu nanti bawa pacarku. Nah, itu ya, saya pikir-pikir saya itu perjuangan penuh pengorbanan gitu. Oh iya. Ya. Saya kan pacaran itu pakai sistem. Sistem apa? Loh, yang saya pakai dulu sistem kredit. Pacaran ke sistem kredit itu loh, sekarang ini kan serba ekonomi. Pacaran sistem kredit. Di selama pacaran ya. Yang mentraktir segala-galanya pacar. Gitu. Jadi kita yang cowok ini hanya sekedar ya ikut. Iya. Ngajak, mari ikut nonton pacar yang bayar. Makan-makan pacar yang bayar. Nah, nanti sudah kawin saya kembalikan dengan bunganya sekali. Itu 9 bulan sekali kan bunganya keluar tuh. Itu sistem kredit tuh. Sistem kredit. Itu sistem pacaran pertama. Yang kedua. Dulu saya pakai sistem jinak-jinak merpati. Wah, itu gawat itu sistem tuh. Apa? Hampir kena hansip aku. Jinak-jinak merpati. Jinak merpati itu tenang. Oh, iya. Diam. Ya asik. Tahu-tahu bertelur. Sistem seperti lehoren itu. Ya betul tadi. Perjuangan dan apa? Penuh pengorbanan. Iya, tapi iya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jadi ya kamu nanti mesti dapat pacar itu dapat. Nah, sampai sekarang ini pacar ini tetap ingat saya. Soalnya dia terkesan cara saya bermain cinta itu. Aku itu kalau mencium pacar itu enggak seperti anak-anak itu. Asal tabrak lari enggak gitu. Enggak boleh itu. Masa ada iya, tabrak loh, lari. Itu ada caranya mencium itu. Cium itu ada caranya. Iya, sekarang itu zaman elektronika ini harus serba sistem. Sistematis lah. Iya. Sampai termasuk cium. Mencium itu pakai sistem. Yang pertama itu sistemnya itu. Yang itu mencium apa loh. Pilek. Loh ini apa? Ciuman yang anu mengagetkan gitu. Oh, saya kira kena selesmang. Jadi mendem. Oh, sampai mendem. Itu soalnya pacar dicium. Oh ya. Bedaknya masuk di hidung. Soalnya terlalu keras ngisapnya. Itu. Itu cium yang itu 3 bulan enggak bisa tidur kalau dicium begitu tuh. Sistem mendem ya, itu ya. Ada lagi yang sistem ini. Yang kedua itu. Sistem. Itu asik itu. Wah, jadi ini. Ada cium terus dikunyah. Itu karena saking cintanya sudah. Jadi pacar tuh waktu tuh saya cium, saya diberi bakso. Oh yang dikunyah baksonya. Itu yang kedua ya. Ya, ini yang sistem anu. Sistem god buntu ini. Ada. Yang ketiga itu. Sistemnya keras nih. Waduh, god buntu. Jadi pegang kepala, cek, pegang ya. Langsung. Itu pacar RT RW kena semua tuh satu sedotan. Itu. Dari jauh ya seperti suara babi ya. Seperti suara babi. Ah, ya itu. Nanti kalau aku keluar negeri ya, misalnya sekolah ke sana, titip tuh pacar saya. Oh iya. Kamu enggak takut keluar negeri? Enggak takut. Ya itu saya bayangkan keluar negeri itu yang enggak enak. Enggak enak. Bayangkan nanti yang misalnya aku sekolah di Belanda. Oh ya. Ya. Orang Belanda kan gede-gede. Tinggi-tinggi pada umumnya. Besar-besar. Orang Eropa itu tinggi-tinggi. Nah, iya. Bayangkan nanti kalau sekali waktu kita mau ke pasar. Iya. Di sana orang Belanda tok tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, pantatnya tinggi-tinggi tuh. Iya. Iya. Orangnya tinggi, pantatnya rendah ya. Lah iya, aku tingginya 1,5 meter. Iya. Pantatnya orang Belanda 1,5 meter, kan persis di mukaku sini. Jadi kalau ke pasar ya? Iya, kalau mau ke pasar mau cari buah-buahan tuh kan sulit milih. Oh, ini pantat tok di sekitarnya itu. Ya. Belum kalau nanti Belanda itu pada masuk angin coba. Masuk angin sakit perut terus duh. Ini hidung ini pindah ke belakang ini. Risikonya mulai sekarang makanya terus. Oh ya, ya enggak apa-apa pokoknya. Kalau pendidikan ke sana tolong itu ya. Ya, pokoknya kawan ada sukses lah sih yang saya. Malah aku ke sana ya pikir-pikir nanti kalau sekolah di luar negeri ya. Terus waktu pray ngamen di sana aku. Ngamen. Iya, seperti anu teman-teman cari ngosong waktu itu loh. Oh, ada waktu kosong? Bawa gitar. Oh, enggak usah bawa gitar, bawa ini aja. Kok gitar kecil? Ini dulu besar. Terus waktu nenek saya datang ke rumah ditidurin kecil ya. Namanya gitar kecil nih. Oh, ukulele ya. Ukulele. Oh, ya memang dari asalmu asalnya itu udah kecil. Ini kalau ngamen pakai ini kan di sana cukupan. Di Inggris sana misalkan. Hah? Kalau di Inggris ngamen. Di Inggris ngamen. Iya. Yo pakai lagu yang top. Oh. Misalnya lagunya apa itu? Apa? Bilangnya yang begini loh. Itu Inggris. Hey, ini loh. Cu, mau kemana cu? Bahasa Inggris kan. Mau masuk rumah orang masa ngerti. Mau ngamen kek, mau apa? Oh, ngerti. Misalnya di luar negeri itu. Iya. Ya, mudah bahasa Inggris itu kita keluarkan yang biasanya itu. Yang gimana? Ya, masuk kuti, rumah. Masuk. Kuti bening sih. Di sana sudah enggak musim dok dok dok. Tinggal pijet kenop set cet. Terus pintu buka sendiri. Apa dulu aku pijet kenop yang keluar anjing ya gitu. Enggak mesti tuh, enggak mesti keluar orangnya itu. Iya, tadi dodok aja. Iya, dulu pernah itu pakai itu alat-alat mesin listrik itu. Oh iya. Saya dulu kan pakai pejet-pejet itu sekarang. Iya. Beli makanan itu kalau di luar negeri kan pakai pejet-pejet. Oh iya, pakai koin. Nah, pakai koin. Iya. Dulu juga gitu, aku malu dulu sampai mampir dipukuli orang. Loh, kok bisa? Itu kan ada permen tuh ya. Iya, satu permen. Nah, 50 sen. Oh iya. Itu kan 50 sen tak masukkan. Blung. Saya pejet. Tet keluar permennya. Oh iya. Satu. Otomatis. Ya. Kurang lagi saya masukkan 100. Ya. Pejet tet keluar 2. Oh iya jelas. Ah waktu itu pikir-pikir wah oleh-oleh teman di kampung banyak. Saya masukkan 2000. Celang tak pejet buat keluar besar. Permennya itu ya. Yang jual keluar. Kok permennya yang jual itu keluar. Lah. Keluar kenapa? Lah ya itu mesinnya hancur, rusak, gua. Yang jual yang keluar. Ya, bukan enak. Permennya. Jadi kalau beli permen 50 jret, keluar satu di apa? Di mood lah. Iya, di mood itu. Nah, di anu apa isepnya? Isep. Nah, ceret 100 keluar, isep lagi. Keluar yang jual seret, isep sekali yang jual. Yang jual tuh suruh ngisap. Iya. Mari saya isap ngompol di dalam. Oh, kamu ini. Rusak kamu ini. Oh, jadi masuk. Iya. Pejet-pejet tuh belum keluar orangnya, belum mesti itu. Iya, iya. Misalnya keluar negeri ya. Kuti mending sih. Oh, please, please. I want to ngamen sih. Oh, itu. Oh, you will ngamen? Ah. Oh, please, ngameno. Ada orang bilang Inggris ngameno itu. Lah ya, misalnya kamu mau nyanyi, you will sing, you will sing, iya, ya sing lo, sing lo, nyanyi yo, ya, itu pakai lagu-lagu gitu. Hey cu, roti keju, kuno. Lula lagu yang mana? Ya, baru ya sekarang top masa kini. Apa ya, itu? Misalnya kan jereng, don't sleep away this night, my baby. Kamu ngajari temannya nggak karuan lagunya loh. Iya, enak itu kalau pakai baby-baby itu senang. Oh iya. Iya. Soalnya don't sleep away my baby. Itu lain dengan don't sleep away my babu. Iya, lain ya. Baby sama babu lain. Ya. Kalau babu bisa gendong baby. Kalau baby enggak bisa gendong babu. Iya. Ya itu tapi ya usaha mumpung pre-pre gini ya. Mau ngomong biasa. Iya, iya, makanya itu cita-cita itu kan boleh aja setinggi langit nih. Oh, iya, harus iya. Setiap murid harus punya cita-cita. Bagaimana besok saya besar. Wah, lu baru datang. Ya itu gara-gara salah pengertian dengan tukang becak ini. Wah. Loh. Nah, saya kan berangkat dari rumah mau ke sekolah. Nah, di depan itu ada becak. Maksud saya kan biasa jalan kaki. Iya. Saya pikir kok ada tukang becak kok baik agak baik siang ya. Iya. Baik hati. Mas mau naik becak? Wah, mau saja, Pak. Aku ngono. Iya. Iya. Aku naik becak ceritanya. Becak terus di genjot sampai ke depan sekolah. Nah, aku bilang, "Terima kasih, Pak." Loh, kok cuman diterima kasih? Loh, maunya bilang apa? Aku begitu. Loh. Tadi kan sudah naik becak. Loh, iya kan Bapak yang nyuruh naik becak. Marah-marah. Wah, kurang ajar anak sekolah enggak tahu aturan. Disangkain becak kakekmu loh. Aku bilang gini, "Loh, kakek saya enggak pernah beli becak itu." Ini kemasukan setan mungkin teman-teman. Lah aku enggak terima. Enggak terima ya. Orang jalan ditawarin siapa yang enggak mau ya. Itu uang abang becaknya tadi ya. Iya. Marah-marah tok itu. Loh, mau duel. Ya nanti dulu, Pak. Duel ya duel, tapi diatur yang baik. Aku gitu. Duel penuh musyawarah lah. Oh iya. Sekarang tuh orang duel tuh nilainya banyak. Coba Thomas Americo melawan siapa itu? Yang Saul Mambi besok ya. Mambu. Mambi. Mambi ya. Mambi dari Amerika. Itu kan Thomas saja dapat 30 juta. Iya. Apalagi kalau saya dengan paknya itu kalau duel loh dibentuk panitia, ya toh. Terus dipasang tembok keliling, dikarciskan kan lumayan. Jadi kamu sama tukang becak itu dibuat panitia dulu. Terus dikasih tembok keliling. Terus dikomersilkan gitu. Jadi kamu musuh Verjati versus tukang becak gitu. Enggak. Itu nanti hasilnya untuk yayasan sosial. Oh, jangan. Terus lu enggak, pokoknya enggak mau harus anu lu. Gini aja, Pak. Kita itu kan musyawarah dan mufakat. Oh iya. Kalau memang tidak mau, saya dikembalikan ke tempat semula. Iya. Ini bukan akal bulus lagi. Ini prinsipnya betul. Saya tadi ke situ kan enggak minta. Enggak minta. Oh, iya. Bukan Mas. Akal bulus tapi akal penyu kura jadi satu. Ya tukang becak, oh ya dikembalikan ya kembalikan. Ayo naik. Aku naik lagi. Terus digonjot terus ya. Enggak tahunya itu tenang-tenang tukang becak di sebelah itu ada kali saya ditumpahkan di kali jelur. Terima kasih, Dek. Selamat jalan. Iya, Pak. Dadah. Aku bilang gitu di kali itu. Ya enak. Mungkin tukang becaknya yang pinter. Ya saya pikir ngerti. Memang orang sekolah itu kan seperti orang tapa ya. Orang menabung memang harus penuh kesabaran. Nah, seperti saya ini contoh baik kesabaran tuh. Saya dulu waktu tahun yang lalu kan OSIS mau mengecat kantornya itu ya. Oh, kantor di sekolah. Saya sering itu di depan sekolah kan ramai kendaraan. Iya. Saya lewat langgar sama truk. Tabler kena dada saya. Waduh. Saya terlempar 7 meter 3 cm. Terus 7 meter 3 cm, 7 meter 3 cm. Ah ya, demi masa depan saya ya diem saja. Lu enggak marah. Anak sekolah itu enggak boleh cepat marah. Ya tapi ketabrak mobil itu enggak marah. Alah cuma kelanggar truk dada saja kok. 7 meter 3 cm, 7 meter 3 cm. Lu enggak marah saya. Ah enggak marah cuma anak. Wong orang saya kok yang ketabrak. Kalau ada mobil ada airnya, air di jalan, cepret. Kena, waduh saya sudah marah-marah. Wah, ini sembrana, enggak mau nunu lari. Kalau marah dan nunu itu model mana itu? Emosi. Jadi emosinya besar, mulut terbuka enggak apa? Enggak nyangkut emosi. Jadi kelemahan pelajar tuh kalau mudah marah nanti emosi nafsu ini mengganggu otak. Kalau sudah otak terganggu, ya toh? Itu kalau memikir sulit. Tapi kalau ketabrak mobil ya harus marah. Oh, apalagi sudah tahu 7 meter 3 cm. Iya. Oh, belajar, Kak. Mataku dulu ditabrak lalat itu, aku marah setengah mati dulu. Ini pelajar yang otaknya enggak kritis, teman-teman ini coba pikir toh. Saya ditubruk perauto. Kita truk ya. terlempar 7 meter 3 cm. Iya. Coba pikir, ayo, bagaimana saya bisa marah kalau saya semaput setengah mati di situ? Bernapas saja sulit kok mau marah. Saya tuh tahu-tahu sudah di rumah sakit. Jadi kamu itu kemana-mana bawa garisan ya? Bawa penggaris, tabrak mobil, dir, di garis diukur dulu. 7 meter 3 cm, secocok pingsan di situ. Enak itu. Jadi teliti ya. Jadi sebelum pingsan itu dilihat kantong-kantong ada kartu penduduk atau tidak. Sebab kalau pingsan tidak punya kartu penduduk, sulit menolong identifikasinya. Makanya kalau mau pingsan tidak ada kartu penduduk, pulang dulu. Mengambil kartu penduduk baru pingsan. Jadi kan ya. Pak polisi mudah. Ya. Resep baru. Tapi ya sabar ya. Iya. Resep kesabaran ya. Itu waktu ini tempat saya itu juga begitu. Wadah yang sabar itu. Tetangga saya itu ya, kan punya perkebunan kelapa itu. Itu kejatuhan kelapa diem saja. Tersenyum terus. Enggak mungkin. Kepala enggak pusing. Oh, enggak apa-apa jatuh diek gitu. Gak 7 cm 3 meter gak pakai, ketawa saja dia. Sakti mungkin dia. Iya. Kejatuhan kelapa itu. Itu gak mungkin tuh, kelapa itu keras kok. Itu kelapa parutan itu. Oh. Nah, sudah dikukur itu, diparut itu kan biok gitu ya gak apa-apa itu. Ya itu gak kejatuhan ini namanya. Kesabar. Saya waktu Raimuna dulu, waktu pramuka dulu ya. Oh iya. Ngecat kantor toh, ngecat kantor gini. Saya ngepel di bawah, teman-teman di atas. Oh bagus. Anu rajin enggak nih? Rajin. Memang rajin tuh pangkal pandai. Oh iya. Hemat pangkal kaya. Terus bersih pangkal sehat. Oh iya. Terminal pangkalan kol. Ya, sama apa? Ada pangkalnya. Ada pangkalnya. Tapi pangkal sama pangkalan ya lain. Kalau di Bangka pangkal Pinang. Iya, iya. Waktu ngecat tuh kenapa? Waktu ngecat ya, saya ngepel di bawah, fret tuh. Ngecat ya, kok kebetulan itu cat 3 kilo di atas tuh jatuh tepat muka saya, sok gitu. Saya diem saja demi. Duh, ini sabar sungguh ini. Ini kan sabar-sabarnya orang di dunia. Iya. Perasaannya habis maksudnya. Enggak marah sama sekali. Alah, obat apa malah hanya cat 3 kilo saja kok ke sini. Kepala cat 3 kilo enggak marah. Enggak marah saya. Saya kalau ketetesan ada teman di atas, ngecat sembrono sedikit ya, tes kena muka. Saya, "Hei, kamu harus hati-hati." Lagi gitu marah mesti ini agak-agak diatur marahnya. Kalau kawan, kalau kerja kawan jangan jadi korban. Hati-hati gitu, malah tidak ada peringatan. Ini sumber perpecahan antar generasi itu kalau barang yang kecil saja dibuat besar. 3 kilo kena kepala kok enggak besar. Coba tadi pikir, bagaimana saya bisa marah kalau mulut saya itu penuh cat? Ayo bagaimana marah? Jadi 3 kilo, 3 kilo tumpah di sini. Catnya di mulut. Bagaimana saya marah kalau mau ngomong aja? Kamu enggak bilang mulutnya yang kejatuhan. Sumber kesabaran. Muka itu termasuk mulut. Nah, ini begini ya. Ini tadi teman-teman sekelas ini pada tanya. Ini kalau ini kan tahu ini Bagol namanya. Saya itu Bambang. Kamu kan murid baru, namanya itu siapa? Ya, ini bagus deh. Sebab memang nama itu perlu ditanyakan satu sama lain. Dengan nama itu kita bisa mengenal siapa namanya, hurufnya depan apa, huruf-huruf yang terkait di dalam namanya itu apa. Ini penting demi pergaulan kita. Aku curiga kok ngomongnya ini. Tadi, sejak tadi mula-mula bener. Enggak, segala sesuatu. Sudah akhir tuh jalur lambat akhirnya. Segala sesuatunya itu harus diatur, jangan sampai teman terkaget, jadi pelan-pelan intro-intronya. Iya. Jadi namamu siapa? Oh, kamu tanya nama. Nama ya. Saya, ya itu memang bagus. Tapi kalau datang seseorang, ya kenal ngomong-ngomongan tidak tahu namanya, itu kan keliru. Keliru. Ya kalau tidak tersangkut apa-apa. Kalau tersangkut kan nanti ikut tersangkut. Oh, itu bagus sekali. Tidak tahu namanya. Itulah pentingnya nama. Oleh karena itu nama diadakan untuk seseorang, itu supaya mudah berkomunikasi dengan orang itu. Mungkin diundang gendurenan kan? Iya, lah iya, namamu itu siapa? Ini iya. Lahirnya dulu di Semanggi mungkin kok ini. Tapi berputar-putar di situ itu. Ya lupa kan. Pertanyaannya simpel saja ya. Ya kita tanya sama kamu siapa namamu. Ya, hanya ditanya nama. Iya. Kok saya jawab yang lain. Nah, iya kok. Ini itu kan jelas pola berpikirnya tidak terlalu baik, berdele-dele. Ya. Iya. Tidak praktis. Tidak praktis. Oh, iya. Ditanyanya nama. Nama kok jawab yang lain. Jawabnya lain. Iya. Itu kan menyimpang siurkan suasana. Iya. Bisa menimbulkan kesalahan. Iya benar. Jadi itu kurang to the point lah. Kurang to the point. Dan itu menyebabkan satu salah pengertian satu sama lain. Itu menyebabkan perpecahan itu. Ya iya namamu itu lo siapa? Lupa. Kok bisa lupa ya? Wong masih pemuda, pelajar lo kok mudah lupa. Iya. Enggak baik kan lupa itu. Satu contoh ini bahwa orang yang mudah lupa itu jelas kalau nanti masa depannya iya. Kok ditanya nama saja kok lupa ya? Iya. Kok masihnya gampang itu. Cuma nama. Nama saja. Bukan hal lain. Akibatnya orang yang mudah lupa. Iya. Iya ya. Iya ya. Tapi namamu itu lo siapa? Oh iya. Nama saya Jati. Oh, nah ya gitulah. Iya. Sudah. Nama saya generasi muda. Jangan sampai perpecahan, sampai ini kan karena ini dulu apa? Ya, sekolah saya itu pindah-pindah. Ya tergantung orang tua lah ya. Saya kanak-kanak kebetulan dulu di Tokyo sekolah saya kanak-kanak. Kamu di Tokyo apa di Kyoto? Orang tuamu itu sifatnya gimana? Ya itu pada mendidik anak-anak. Wah, itu gimana? Orang tua saya itu kalau mendidik anak itu begini. Saya tuh anak satu-satunya, tapi tidak dimanja sama sekali. Oh, bagus, iya, bagus. Sekolah itu, kamu sekolah jangan dekat-dekat dengan orang tua. Mulai nol kecil di Tokyo. Nol kecil? Iya. Orang tuanya, orang tua di Cengkareng. Anak sekolah nol kecil Tokyo. Tokyo. Nol besar harus pindah di Filipina. Pindah lagi di Manila, nol besar. Nol besar. Anu nol yang bengkak di mana? Kamu mulai lahir sekolahnya nol terus. Terus uang S. Uang belanja gimana gitu? Belanja. Kalau nol bengkak lari. Nol bengkak itu kalau tidak nol ngerudem gitu nggak ada. Nggak jadi nol bengkak itu sebelum nol pecah. Ya. Ya betul. Jadi kalau kelas nul kecil, terus nul besar, nul bengkak, nul pecah. Terus kelas 1 SD. Makanya saya mulai SD itu karena didikan orang tua. Bagus ya. Itu sudah bisa meletakkan diri saya bagaimana supaya dengan didikan orang tua itu menjadi pelajar yang baik. Orang tuamu bagus itu ya. Saya tidak boleh membawa uang tuh. Itu kan mempengaruhi jajan-jajan. Saya dibawain orang, tapi saya belikan sesuatu yang bermanfaat. Oh iya. Yang bermanfaat. Uang sakunya berapa? Uang sakunya berapa? Ya, itu ya. Gara-gara orang tua saya tuh ketat dalam membina anaknya. Saya tuh enggak boleh bawa uang saku banyak-banyak itu. Wah, itu bagus, bagus, bagus. Enggak, sebab uang itu kan belum tentu kalau pelajar itu bisa memakai. Oh, iya. Uang itu untuk apa? Iya. Jadi saya ya kadang-kadang hanya dibatasi tiap bulan tuh hanya sekitar ya sekitar 500 ribu saja gitu. Untuk sekedar beli jajan saja itu. Tapi saya pinter. Pinter uang 500 ribu setiap hari itu mesti saya belikan potlot 3 truk sekali. Oh jadi yang 500 ribu itu setiap hari? Bukan setiap bulan? Setiap hari. Oh jadi belikan potlot satu truk. Buat apa? Ya untuk nulis, siapa tahu kalau nanti kehabisan potlot. Jadi iya untuk nulis, nanti kalau misalnya berangkat pagi dingin dibakar satu truk. Potlotnya ya? Iya potlotnya untuk anu itu, iya anget. Tuh sebagian. Tinta juga begitu. Tinta itu kan penting untuk anak sekolah. Iya. Iya toh. Iya. Saya beli tinta itu kadang-kadang ya 3 tangki itu untuk keperluan. Tangki premium itu, tangki proto itu. Oh, tinta untuk nulis. Masyaallah. Jaga-jaga. Oh iya jaga-jaga kalau habis waktu. Nah, kalau step enggak pernah membeli saya step tuh. Oh, setiap penghapus enggak pernah. Penghapus enggak pernah membeli. Kenapa? Cukup suruh sepatu ini aja bisa.